mapenzi hawishi nitakuvisha pete yamini kichicho sina mpango na umeacha mapepe yamini nitakutunza nitakupamba umeremete yamini kwako sina ujanja mpeche mpeche yamini Kenda club hata dem sitongozi Nyami Hata kuleo silewi na mwogo pa mwogozi Nyami Sitamani kuona ukili hata kufuta machozi Nyami Takukanda kanda takunyosha masozi Nyami Mulako pale posta wakipita wakone Yamini Kwenye shungi tasaja jingala kutu Wajiwivu ywachome Yamini